abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwatil kiram, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita, syarah kitab Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita membaca syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan kita telah sampai pada perkara yang keempat dari perkara-perkara yang terkandung di dalam Suratul Asr. Surat Al-Asr. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa kullama, sampai di situ ya. Setelah beliau menyebutkan ayat, qala Allah ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa laqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Qala rahimahullah, wa kullama qawiyat al-adiyyatu qaruban nasru. Dan semakin gangguan dan rintangan yang menimpa seorang da'i itu semakin kuat, halangan dan gangguan yang menimpa seorang da'i itu semakin besar, qaruban nasru, semakin dekat pula pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa an-nasru mukhtassan bi ayyin sura bi ayyin sar al-insanu fi hayatihi wa yura atharu da'watihi qad tahaqqaq. Dan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala itu tidak hanya khusus, ya, tidak hanya terjadi ketika seorang hamba, seorang da'i itu masih dalam keadaan hidup. Ya. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah Allah berikan terbatas hanya ketika seorang hamba atau seorang da'i tersebut dalam keadaan hidup. Ya. Wa yura atharu da'watihi qad tahaqqaq, sehingga dia bisa melihat athar, pengaruh dakwahnya itu bisa benar-benar, ya, dirasakan. Pengaruh dakwahnya bisa benar-benar dia rasakan, ya, tersebar dakwahnya, diterima oleh umat ketika dia dalam keadaan hidup. Pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala terhadap seorang da'i ilallah tidak hanya terbatas demikian saja, ya, dalam keadaan hidup da'i tersebut sudah bisa merasakan pengaruh dakwahnya diterima oleh umat. Balin nasru yakunu walau ba'da mautihi. Bahkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa pula terjadi walaupun setelah wafatnya da'i tersebut. Ya. Jadi walaupun dia telah wafat, ya, bisa jadi nasrullah, pertolongan dari Allah baru, ya, terlihat. Nah. Bi'ayya ja'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi wa akhdan bihi wa tamassukan bihi. Yaitu bagaimana bentuk pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang da'i ilallah setelah wafatnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam kalbu-kalbu para hambanya, di dalam hati-hati para hambanya, qabulan, rasa menerima, ya, menerima terhadap apa yang didakwahkan oleh da'i tersebut, menerima terhadap apa yang diserukan, ya, oleh sang da'i tersebut. Wa akhdhan bihi, ya, dan mereka menerimanya, mengambilnya. Wa tamassukan bihi, dan berpegang teguh dengan apa yang didakwahkan oleh sang da'i tersebut. Fa inna hadha yu'tabar nasran lihadha da'iyah wa in kana mayyitan. Maka yang seperti ini juga termasuk bentuk pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sang da'i tersebut. Walaupun sang da'i dalam keadaan telah meninggal dunia, telah wafat. Ya, sehingga, na'am, demikian, ya, sebagian da'i ilallah tidaklah merasakan dakwahnya diterima umat, tersebar di tengah-tengah umat, dalam keadaan dia masih hidup. Ya. Dia tidak berjumpa yang demikian. Bahkan ketika hidup, dia penuh dengan cobaan dan rintangan. Disiksa, ya, dipenjara. Nah, seperti yang terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Beliau tidaklah meninggal, ya, tidaklah wafat kecuali di dalam penjara. Beliau baru keluar dari penjara dalam keadaan telah meninggal dunia. Sehingga beliau tidak melihat bagaimana asar dakwahnya, pengaruh dakwahnya benar-benar meluas, ya, tersebar di tengah-tengah umat. Beliau tidak merasakan yang demikian, tidak tahu, ya. Mungkin beliau tidak tergambar bahwasanya dakwah beliau bisa sampai ke negeri Indonesia misalnya, ya. Kenapa beliau tidak keluar dari penjara kalau kecuali dalam keadaan telah meninggal dunia? Hidupnya penuh dengan cobaan dan rintangan. Beberapa kali di penjara, disiksa, ya, demikian cobaan yang menimpa seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Asy-Syarih Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat yang berharga kepada kita semua, ya. Qala rahimahullah, fa'ala da'iyati ay yakuna sabiran ala da'watihi mustamirran fiha. Maka yang wajib bagi seorang da'i ilallah, seorang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dia bersabar. Bersabar di atas dakwah yang dia serukan. Mustamirran fiha, hendaknya dia terus-menerus konsisten dan istiqamah di dalam dakwahnya tersebut. Bukan karena sedikit gangguan yang menimpa dirinya, kemudian dia putus asa, berhenti di tengah-tengah dakwahnya. Tidak melanjutkan dakwah yang dia lakukan karena sedikit gangguan atau rintangan yang dia jumpai. Hendaknya tidak demikian. Ya. Hendaknya seorang da'i ilallah bersabar terhadap berbagai rintangan dan gangguan yang menimpa dirinya. Sabiran ala ma yad'u ilaihi min dinillah azza wa jal. Hendaknya dia bersabar di atas apa yang dia dakwahkan, yaitu berdakwah kepada dinillah, ya, mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan syariat Islam, dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sabiran ala ma ya'tarid da'watahu. Hendaknya pula bersabar seorang da'i ilallah terhadap segala sesuatu yang menghalangi dakwahnya, yang merintangi dakwahnya. Sabiran ala ma ya'tariduhu huwa minal adha. Bersabar di atas apa-apa yang menimpa dirinya dari gangguan manusia. Gangguan yang sifatnya, ya, cacian, makian, ya, perkataan, qaul. Gangguan yang sifatnya qaul maupun fi'il. Wahahumur rasul, wahahumur rusul, salawatullahi wasalamuhu alaihim. Maka demikian pula kondisi keadaan para rusul, para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, salawatullahi wasalamuhu alaihim. Udhu bil qawl wa bil fi'il. Mereka diganggu dengan berbagai macam, ya, tuduhan-tuduhan, dengan berbagai macam caci makian. Wabil fi'il, dan begitu pula dengan gangguan bahkan yang bersifat fisik. Qala Allah Ta'ala, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menggambarkan kondisi yang menimpa para Rasulullah Subhanahu wa taala. Kadzalika, dan demikianlah. Ma atal ladzina min qablihim mir rasulin, tidaklah datang kepada mereka, yaitu kepada umat-umat sebelum kita, dari Rasul-Rasul Allah, ya, tidaklah datang kepada mereka dari Rasul Allah Subhanahu wa taala illa qalu sahirun aw majnun, kecuali mereka mengatakan terhadap Rasul Allah tersebut sahir, dia seorang penyihir, aw majnun, dia seorang yang gila, ya, tuduhan yang keji kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, menuduh para Rasul Allah sebagai sahir, sebagai penyihir, atau majnun, ya, seorang yang tidak waras. Kenapa? Karena para Rasulullah menyelisihi kebiasaan-kebiasaan mereka yang jahiliyah. Wa qala azza wa jal, dan begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin, dan demikian pula, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu aduan, musuh dari kalangan mujrimin, orang-orang yang berdosa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali telah Allah takdirkan, dan ini merupakan sunnatullah tabaraka wa taala, bahwa setiap nabi itu akan memiliki musuh, akan memiliki musuh-musuh yang akan menghalangi dan merintangi dakwahnya. Begitu pula Rasul kita Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaih, telah menimpa beliau apa yang kita ketahui dari sirah perjalanan hidup beliau. Dituduh sebagai seorang sahir, penyihir, sebagai seorang kadzab, pendusta, sebagai seorang majnun, orang yang gila, tidak waras. Tuduhan-tuduhan yang kecil kepada beliau. Ya. Nah, dikatakan beliau seorang yang memecah belah umat, ya, memecah belah kaum Quraisy. Ini ditujukan juga beliau, tuduhan yang seperti ini ditujukan oleh orang Quraisy kepada beliau, ya, memecah belah kaum Quraisy. Nah, dikatakan pula beliau membawa agama baru, ya, dan berbagai macam tuduhan dusta yang lainnya. Walakin, qala rahimallahu, walakin ala da'iyati ayyuqabil dhalika bis-sabr. Akan tetapi, yang wajib bagi seorang da'i ilallah adalah menyikapi hal itu, menyikapi itu semua, gangguan, ya, rintangan yang menimpanya, baik berupa celaan maupun gangguan fisik, hendaknya dia menyikapi itu semua dengan as-sabr, dengan kesabaran. Nah, maka jika setiap nabi dan rasul, ya, kalau takdirkan akan ada orang-orang musuh-musuh yang menghalangi dan merintangi dakwah mereka alaihimussalam, maka tentunya para atba'uhum, para pengikut nabi dan rasul juga demikian. Tidaklah seorang pengikut nabi dan rasul yang mendakwahkan ajaran nabi dan rasul di tengah-tengah umat kecuali akan merasakan rintangan, halangan, dan merasakan gangguan dari manusia, baik berupa perkataan, ya, maupun gangguan yang bersifat fisik. Wa na'udzubillah. Wanzur ila qawlillahi azza wa jalla li rasulihi. Maka lihatlah, simaklah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, yaitu ayat di dalam surat Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Kamilah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad alaihissalatu wassalam, dengan sebenar-benarnya. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam konteks menyebutkan nikmatnya. Menyebutkan nikmatnya. Oleh karena itu, syarih di sini melanjutkan, kana minal muntazar ayyuqal. Setelah kita mendengar ayat yang seperti ini bunyinya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Kalau kita melihat maknanya, seolah-olah yang akan kita tunggu berikutnya adalah perintah untuk bersyukur. Allah menyebutkan nikmat berupa Al-Qur'an yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, maka hendaknya engkau bersyukur. Seolah-olah demikian maknanya. Ya. Kana minal muntazar ayyuqal. Seolah-olah yang ditunggu setelahnya adalah ayat yang berbunyi fashkur ni'mat rabbik, bersyukurlah terhadap nikmat Rabbmu. Ya, seolah-olah demikian kelanjutan ayatnya. Tapi apa? Tidak demikian, ya. Kelanjutan ayatnya adalah walakinnahu azza wa jalla qala. Kelanjutan ayat ini adalah fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Subhanallah. Ayat, kelanjutan ayat ini adalah fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam terhadap hukum Rabbmu. Bersabar di dalam mendakwahkan Al-Qur'an. Ya. Wala tuti' minhum athiman aw kafura, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang ingkar di antara mereka. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersabar. Perintah Allah kepada nabinya yang mulia, Sayyidul Mursalin, ya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk bersabar terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena di dalam mendakwahkan hukum Allah, mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan dinullah tabaraka wa ta'ala, pasti akan menimpa berbagai macam gangguan dan rintangan. Wa fi hadza isyaratun ila anna kullam man qama bi hadzal qur'an fala budda ay yanaluhu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabrin. Maka di dalam ayat ini, ya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Dalam kedua ayat ini ada isyarat, ya, bahwasanya anna kullu man qama bihadzal qur'an, bahwa barang siapa yang menegakkan Al-Qur'an, yang berusaha dan berupaya untuk mengamalkan, mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya serta mendakwahkannya, fala budda ayyanaluhu ma yanaluhu, pasti dia akan menimpa, ya, menimpa dirinya perkara-perkara yang membutuhkan adanya kesabaran. Ya. Akan menimpa dirinya berbagai macam rintangan dan halangan yang membutuhkan darinya sikap sabar. Wangdur ila halin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina darabahu qaumuhu. Maka lihatlah, kita lihat bagaimana sejarah Nabi kita, ya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para Nabi dan para Rasul, ya, makhluk yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bagaimana perjalanan hidup beliau, ya, perjalanan dakwah beliau, tidak mulus, ya, tidak mudah, penuh dengan halangan dan rintangan. Hina dorabahu qawmuhu, ya, ketika beliau menimpa beliau gangguan fisik dari kaumnya. Ya. Menimpa beliau gangguan yang bersifat fisik dari kaumnya. Fa'adamauhu wa huwa yamsahu ad-dam an wajhihi. Sampai-sampai beliau mengucurkan darah. Ya. Karena gangguan fisik tersebut. Sampai-sampai beliau mengucurkan darah. Kemudian beliau lari, ya, menyelamatkan diri dari gangguan fisik kaumnya tersebut, ya, yang dalam sirah disebutkan ketika beliau berdakwah ke kota Taif, ya, Beliau kemudian lari menyelamatkan diri, wahuwa yamsahu ad-dam, dan beliau mengusap darah yang tercucur dari wajah beliau yang mulia. Wa yaqul, dan beliau berkata, bersabda, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya. Bukan malah melaknat kaumnya, ya. Bukan malah marah dan mendoakan laknat atas kaumnya, bukan. Tapi beliau seorang nabi yang penuh dengan rahmah, ya. Beliau berdoa bagi kaumnya, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah, ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka belum memahami, mereka belum mengerti, ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, dan derajat hadisnya insyaallah sahih li ghairi. Fa'ala ad-da'iyati an yakuna sabiran muhtasiban, dan yang wajib bagi seorang da'i ila Allah hendaknya dia senantiasa sabir, bersabar dan muhtasib, mengharap ajr dari si Allah Subhanahu wa taala. Naam. Was-sabr thalathatu aqsam, dan kesabaran itu ada 3 macam, ya, sebagaimana yang sering kita dengarkan faidah ini. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, kesabaran di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah. Butuh adanya sabar. Sabar untuk melakukan salat jamaah 5 waktu, ya, di masjid. Bersabar di dalam kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bersabar di dalam talabul ilm, ya. Butuh adanya kesabaran. Tanpa sabar tidak bisa kita konsisten maupun istiqamah di dalam sebuah amalan ketaatan. Butuh adanya kesabaran. Dan sabar butuh ilmu. Kesabaran butuh ilmu dan ikhlas. Seorang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ikhlas, tidak akan bisa bersabar di atas amalan ketaatan. Sabrun an maharimillah. Jenis yang kedua, kesabaran dari perkara-perkara yang Allah haramkan, di dalam meninggalkannya. Butuh kesabaran. Kesabaran di dalam meninggalkan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Butuh adanya sabar. Nah, sabar dari sikap, dari sifat hasad, ya, yang menimpa dirinya melihat saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, timbul rasa hasad dalam dirinya, bersabar. Bersabar untuk melawan sifat hasad tersebut. Rasa hasad yang muncul dalam dirinya, dia tolak, ya. Nah, butuh adanya kesabaran. Sabar ketika ada saudaranya yang berkata dengan suatu perkataan yang menyinggung dirinya. Sabar dia. Jangan sampai timbul su'udzon, ya. Sabar dia. Jangan sampai timbul rasa dendam, ya. Bersabar. Nah, dan berbagai macam kesabaran yang lainnya. Kemudian jenis yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillahil lati yajriha. Bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah jalankan, yang Allah takdirkan. Ya, imma mimma la kasbalil ibadi fihi. Baik takdir Allah itu yang sifatnya la kasbalil ibadi fihi, tidak ada usaha dan upaya bagi hamba-hamba Allah untuk menolaknya. Ya. Baik berupa bencana alam, ya. Banjir, bandang, tsunami dan sebagainya, wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Wa imma mimma yajrihillahu ala aidi ba'dil ibad minal idza wal i'tida. Dan begitu pula takdir Allah yang Allah jalankan, yang Allah takdirkan melalui tangan-tangan sebagian hambanya, ya, dari berbagai macam gangguan dan perbuatan yang zalim, melampaui batas. Nah, sekali lagi, yang baik berupa perkataan, ucapan maupun yang berupa gangguan fisik, hendaknya kita bersabar. Nah, muhtasiban alallahi subhanahu wa ta'ala, ya, mengharap, semata-mata mengharap ajar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sikap sabar kita. Nah, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.